Musallian ala Nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina asy-syarafa. Dengan bersolawat atas Nabi yang terpilih dan atas keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan yang sempurna. wa astaghfiru Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan aku memohon pertolongan kepada Allah untuk menyusun kitab alfiyah yang dengannya dapat mencakup seluruh materi-materi ilmu nahwu. Qaribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul badla biwaqtin mujazi. Alfiyah mendekatkan pengertian yang jauh dengan wafat yang ringkas serta bisa menjabarkan masalah yang berkait dengan janji yang tepat. Watak tabi ridot bihoi sukti fa'ibatan alfiyah dabani mukti. Alfiyah ini mudah menuntut kerelaan tanpa kemarahan, melebihi kitab alfiyah ini Ibnu Mukdir. Wahwa bisakin ha'izun takbila mustaujibun tanaiyal jamila. Beliau Ibnu Mukdir layak mendapat keutamaan karena lebih dulu nyusun alfiyah. Beliau berhak mendapat sanjunganku yang indah. Wallaha yakbi bihibadin wasi'ah li walahu fi darjatil akhirah. Semoga Allah menetapkan karunia yang luas untukku dan untuk beliau pada derajat-derajat yang tinggi di akhirat nanti. Nah, dalam mukadimah ini ada beberapa permasalahan. Fiha mukadimah masalah. Al-Mas'alatul Ula Al-Bad'u Bil-Mas'alati Min Da'bi As-Salaf. Al-Bad'u Al-Amsal Bil-Basmalati Min Da'bi Al-Amsal juga As-Salaf. Memulai dengan bacaan basmalah termasuk kebiasaan tak biasa masalah. Iqtida'an bi kitabillahi al-'adzim dan di kitab billahi al-azim contoh kitabullah al-'adzim wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mu'ar salati wa sunnata wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi murasalati dan meneladani sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyuat beliau murasalah. Baik, al-masalah al-masalah Ibnu Malik wa Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Malik Tauqi nisbatan al-jayyani nas'atan al-jayyani nas'atan al-andalusi al-andalusi iqliman al-Andalusi iqliman iqof ad-Dimasqi ad-Dimasqi daratan wa wafatan ولد بتيان ولد بتيان عام ست مئات من الهجرة وتوفي وسبعين وستين syai'atin min al-hujjah. Isnatain. Wasabina. Wasiti li'atin min al-hujjah. Wahuwa ibnu Naini wa sab'ina aman. Wahuwa ibnu Naini wa sab'ina aman. Waktu dia tuh Abu Abdullah rahimahullah. Ibnu Malik ngapa lengkap ni ialah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Malik. Atau nisbatan, cara nisbat, ya, dinisbatkan ke atau al-bayyan nasbatan. Beliau al-bayyan nasbatan karena tumbuh bisa bijayan nasbatan, tumbuhnya bijayan. Al-Andalusi yang kelima, itu Al-Andalusi dari provinsinya ya, di Andalusia, kelima provinsi. Ad-Damaski daratan wafatan, rumah dan meninggalnya Damaskus. Jadi kalau at-ta'i disebutkan ke ta'i ya. Kalau al-jayani berarti tumbuhnya, kelahirnya jayani. Kalau al-andalusi tinggalnya di provinsi Andalusia. Ad-Damaski berarti rumahnya dan wafatnya di Damaskus. Beliau dilahirkan di kota Jayan pada tahun 600 Hijriah, meninggal tahun 672 Hijriah, pada usia 72 tahun. Kuliahnya ialah Abu Abdillah rahimahullah. Nah, al-mas'alah itu tertarik. Masyarakiyatu alhamdalati lillahi ta'ala. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal المؤلفات disyariatkan untuk membaca tahmid hamdalah. Dan salawat Nabi permulaan karya-karya tulis Al-Qalam. Al-Masalah itu Al-Rabi'ah. Qawluhu Qawluhu wa alihi al-mustaqbilina al-sya'afa bifatfi syiri wa dhammiha. Ucapan Ibnu Malik wa alihi al-mustaqbiri masya'afa. Masya'afa isinya boleh dikatakan masya'afa, boleh ditobat masya'afa. Fasyarafa Fasyarafa Bifatfi syin Mahkulun bihi Lilmustaqbilina. Kalau dibaca Asyarafa isinya difathah, maka menjadi maqul bih dari lafaz al-mustaqbiri al-mustaqbirina asy-syarafa. Wasy-syarafa yubawwisyini raktun tani raktun tani lil'ali lil'ali atau li'alibi li'ali li'ali li'ali. Wa asluhu asy-syarafa'u. Wa asluhu asy-syarafa'u. Jadi kalau bacanya asy-syarafa'u, asalnya asy-syarafa'u, isinya di domah, maka menjadi ada kedua dari lafaz alihi. Nah, ada pertamanya mana? Al-mustaqbilin. Nah, ada yang pertama asy-syarafa, nah ada yang kedua. Al-mas'alah itu Al-Rabi'ah Al-Khamisah. قوله وأستعين الله في ألفية قوله وأستعين الله في ألفية فيه مشروعية الاستعانة بالله في جميع الأمور في جميع الأمور لأنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا لأنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا. Yang pertama sahlan, tak pakai tanwin. Yang kedua sahlan, pakai tanwin tapi wakaf. Baca ini dari sahlan. Ucapan Ibnu Malik, wa astaghfirullah fi alfiyah. Aku meminta pertolongan kepada Allah dalam menyusun alfiyah ini. Ini menunjukkan bisa diartikan untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala perkara. Karena tidak ada yang mudah kecuali Allah jadikan mudah. Tidak ada sesuatu yang mudah dilakukan kecuali Allah yang memberi kemudahan. Maka minta tolongnya kepada siapa? Allah. Sehingga kita bisa menjalankan apa pun dengan mudah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahla ya. Yang pertama tak pakai tanwin, yang kedua pakai tanwin. Bacanya sama. Ja'al sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahla ya. Wa anta taj'alul hasna. Wa anta taj'alul hasna. Al-hasna idha syikta sahla. Idha syikta sahla. Rawahu Ibnu Hibban. Rawahu Ibnu Hibban. Wa shahhahahu Al-Albani fi sahih. Wa shahhahahu Al-Albani fi sahih. Nomor 2886. 2886. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pesan dalam doanya, Allahumma ya Allah la sahla, tidak ada perkara yang mudah illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syakasa, dan engkau mampu menjadikan kesedihan jika engkau mudah, jika engkau mengedap menjadi mudah. Yang menyebutkan menyusahkan bisa menjadi mudah jika engkau mudah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2886. Baik. Al-Mas'alah itu asas. Qauluhu maqasidun nahwi biha bahwiyah. Qauluhu maqasidun nahwi biha bahwiyah. Fihi anna al-fiyata benamadi, anna al-fiyata ibni Malik tasbulu tasbulu bilahbin mujazin ucapan Ibnu Malik maqasidun nahwiyah mahwiyah alfiyah itu mencakup seluruh yang dimaukan dalam ilmu nahwu. Ini menunjukkan bahwa alfiyah Ibnu Malik mencakup seluruh kaidah-kaidah dengan lafaz yang ringkas dilahirkan. Al-mas'alah itu kasabiah. Ibnu Mukti huwa Abdul Husayn, huwa Abdul Husayn Yahya ibnu Abdul Mukti Ibnu Abd Nur. Ibnu Abd Nur Az-Zawawi. Nisbatun ila Zawawata. Wahia qabilatun kabiratun. Fi Ifriqiyah Ash-Shimaliyah. Di Ifriqiya Ash-Shimaliya. Ibnu Mukti nama lengkapnya ialah Abdul Husain Yahya Ibnu Abdul Mukti Ibnu Abdul Nur Az-Zawawi. Dinisbatkan ke Zawawah, nama kabilah besar di Afrika Timur. Al-Faqih Al-Hadar wa huwa صافي الألفية الأسبوع وقد طبعت ألفية في أوروبا وقد طبعت ألفية في أوروبا نعم beliau lahir tahun 564 Hijriah meninggal pada bulan Dzulqa'dah tahun 628 Hijriah. Kuburannya dekat dengan kuburannya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau penyusun kitab Alfiyah yang sangat masyhur. Bahkan Alfiyahnya sampai dicetak di Eropa. Wadalika qabla alfiyat Ibni Malik. Itu terjadi sebelum munculnya Alfiyat Ibni Malik. Wahia fa'iqatun alfiyat Ibni Mu'ti. Alfiyahnya Ibnu Malik mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wahia faqiqatun Alfiyah Ibnu Mu'ti. Di Alfiyah Ibnu Malik lebih lengkap, ya. Bahkan tak cuma di Eropa sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, ya. Nah, sampai ke sini lagi. Alfiyah Ibnu Malik, ya. Al-Masalah itu Al-Tamina. Masalah yang ke 8. Qawlu li wa lahu fi darajatil akhirah. Li wa lahu fi darajatil akhirah. Amalan fil hadis al Ubay bin Ka'b kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak dakar akadah fada'alahu badak binafsi tidak dakar akadah fada'alahu badak binafsi. Rawah At-Tirmidzi wa shahhahahu Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi nomor 3385. Ucapan Ibnu Malik untukku dan untuknya, karunia yang tinggi di derajat-derajat tinggi di akhirat. Ini mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW biasa ketika menyebut nama seseorang yang akan didoakan kebaikan, beliau memulai mendoakan dirinya sendiri. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi nomor 3385. Jadi kalau kalian mau mendoakan orang lain, entah itu orang tuanya atau saudaranya atau temannya atau gurunya, maka mulailah dengan mendoakan lebih dirinya sendiri, ya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tua. Ya Allah, berilah aku karunia dan berilah temanku karunia. Ya, nah itu sunnah. Kita dapat ahadah pada Allahu pada Allah. Li walahu. Jadi kembali mendoakan kebaikan untuk dirinya dulu, kemudian mendoakan kebaikan siapa yang Ibnu Mukti. Baik. Wallahu ta'ala. Kalau bersuat ini adalah pokok iman Al-Fiyah Ibnu Malik. InsyaAllah kita akan masuk pembahasan Al-Qalam wa ma ta'allaqu minhu pada pertemuan berikutnya. Saya harap semuanya punya mandumahnya, supaya bisa mengikuti artinya. Karena untuk mengartikan mandumah itu butuh ya sedikit kemampuan untuk memoles bahasa biar tetap, ya. Nah, kalian mungkin kalau diartikan secara global bisa, tapi kalau ngikuti yang ini mana mandumah itu kadang diturunkan, kadang dibelakangkan, ya, supaya maknanya bagus. Nah, amalan fil hadis, amalan i'rabnya apa? Tanya Ustaz Betolan lah, ya. Kalian sudah spesial i'rab, ya. Kita apa biasa? Kalau ada masukan nasab, biasanya kita apa? Makhluk bertelak, ya, dan membuat ambil. Jelas. Bagian tiapnya tingkat tinggi, ya. Insyaallah kalau kalian sudah tahu beda-beda nabu, kemudian kemampuan bahasa Arabnya sudah cukup, kaya kalian ini apa? Ini telah beres namanya nasol, apa namanya? Ini telah masuk walamat nasbi, ya, kelamaan. Kalau kalian bilang seperti itu, gunakan perhatian, ya, supaya tahu rincian. Ya, itu perintahnya nanti kalian kasih hasiah. Nah, kami adalah cukupnya. Dan ada contoh-contohnya, ya, yang sudah kita bahas, ya. Ikhobis semua. Nah, dari siapa kita berbual? Kemampuan kita tadi. Dan kalian yang sebaik-baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk meminta apa? Kemudahan. Niat Allahumma doanya apa? Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Wa anta taj'al hasna tidak syikta hasad. Jika ada sesuatu yang sulit, kalau Allah memberi kemudahan, akan dimudahkan semua. Nah, baik Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala,